إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما بواسطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل وفي رواية قضى ja'ala yani menjadikan atau dalam riwayat memutuskan dengan syafa'ah. Apa syafa'ah? Hak untuk mengambil bagian orang lain dengan diberi bayaran atau pengganti sesuai keridhaan. Itu syafa'ah. Rasulullah SAW memutuskan dengan syafa'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada segala benda, segala harta yang tidak bisa dibagi, yang tidak bisa dibagi. Wa fi riwayatin malin lam yuqsam, bukan ma lam yuqsam tetapi malin lam yuqsam dalam lafaz lain. Dalam setiap harta yang tidak bisa dibagi. Faida waqa'atil hududu, kalau sudah ada batas-batas pemisah. Wa surrifatit turuqu, kalau sudah dipalingkan jalan-jalannya atau diarahkan jalan-jalannya, sudah dibikin jalan-jalannya. Fala syuf'ah, maka tidak boleh lagi syuf'ah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di dalam hadis ini ada kalimat-kalimat yang perlu diterangkan. Pertama, kalimat waqa'atil hudud, maknanya uyyinat, ditentukan jalan-jalannya atau ditentukan batas-batasnya. Wal-hudud jam'u haddin, wa huwa hahuna ma tamayyaza bihi al-amlak. Hadd ini atau hudud bentuk jamak dari hadd, maknanya adalah ma tamayyaza bihi al-amlak ba'da al-qismah, apa yang menjelaskan, tamayyaza yang membedakan kepemilikan. Apa yang membedakan kepemilikan setelah dibagi? Kadang-kadang bisa dengan pohon. Pokoknya dari pohon korma ini ke kanan punya kamu, dari pohon korma ini ke kiri punya B, punya saya. Ini hudud. Kadang dengan batas-batas lain, kadang dengan tanda-tanda lain, ala kulli hal. Idza uyyinat al-hudud, kalau batas-batasnya sudah ditentukan. Ma hiyal hadd, ma hiyal hudud, ma tamayyaza bihi al-amla, apa yang membedakan kepemilikan, ini milik kamu, ini milik saya, itu milik si fulan. Baik. Yang kedua, surrifat. Surrifatit turuqu, didhammahkan pada sadnya, dikasrahkan ra'nya dengan bertasydid. Surrifat. Wa takhfif, boleh pula dibaca dengan tanpa tasydid. Takhfif tanpa tasydid berarti dibaca surifat. surifat dengan sengaja, surifat sudah terjadi. Dan kalau sudah diarahkan jalan-jalannya, kamu punya jalan ke sana. Ah, silakan, ini tanahmu, jalannya ke sana. Ini tanah saya, jalannya ke sini. Selesai. Batas sudah ada, jalan-jalan sudah diarahkan. Apalagi tidak perlu syafaat. Jangan berkata, sini tanahmu, saya gabungkan saya dengan saya. Saya bayarin sekian. Oh, enggak mau. Ini syafaat. Bukan. Lu bukankah ini tanah? Memang ini tanah. Tetapi sudah ada batas-batasnya, sudah ada jalan-jalannya. Maka tidak lagi diputuskan dengan syafaat. Kalau mau jual beli seperti biasa. Jual beli seperti biasa. Kalau dia enggak mau jual, jangan kamu ambil. Berarti yang mana syafaat? Yang tidak bisa dibagi. Apa yang tidak bisa dibagi? Hah? Dari kemarin contohnya akarat. Contohnya selalu akarat. Dan para ulama selalu membahas bab syufa'ah pada akarat. Tetapi kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saya ulangi, Imam Ahmad yang berpendapat bahwasanya syufa'ah adalah pada akarat. Syufa'ah adalah pada akarat. Apa akarat? Bukan hanya tidak bisa dibagi, tidak bisa pindah tempat. Tanah, bangunan, gedung dan sebagainya. Itu akarat namanya. Baik, kata Imam Ahmad bahwa syufa'ah itu diputuskan oleh Nabi pada akarat. Buktinya ada kalimat surifati turuk, pakai jalan-jalan. Apakah ada benda lain, harta lain yang pakai jalan-jalan? Batas-batas. Apakah ada benda lain yang pakai batas-batas? Ini punya kamu, ini punya saya, dikasih garis-garis. Kalau bukan akharat, iya kan? Sepertinya kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi jumhur ulama yang lain, kebanyakan para ulama yang lain justru menyatakan tidak seperti ucapan Imam Ahmad, menyatakan amun. Amun fima lam yuksam. Amun umum pada semua harta yang tidak bisa dibagi. Apakah cuma tanah? Tanah malah bisa dibagi. Apakah cuma gedung yang tidak bisa dibagi? Ada. Bagaimana kalau seorang urunan beli mobil? Ah, Masya Allah. Kan sering ribut. Saya mau pakai, tapi saya juga mau pakai. Itu kan saya separuh. Ya, tapi separuhnya kan saya. Berantem. Bagaimana? Apa mobilnya dipotong saja? Separuh buat kamu, separuh buat saya. Bannya kan ada empat. Engkau dua, saya dua. Spionnya kan ada dua. Kamu satu, saya satu. Ya bukan mobil. Hancur kalau dibagi dua. Gak bisa dibagi. Kalau datang ke pengadilan, ini pertikaian terjadi. Qadha. Bimadha? Bisyufa'ah. Kamu punya harta lebih, bayarin dia. Atau kamu yang lebih punya harta, bayarin dia. Selesai. Supaya enggak terjadi keributan lagi. Maka orang yang pertama membayarkan uang orang yang kedua. Tentunya dengan ketentuan seperti yang sudah dibahas kemarin. Artinya dengan harga pasar yang standar. Yang kedua dengan keridhaan. Baik. Maka setelah dibayar dengan harganya, selesai. Ewal. Harga yang dibayarkan tadi namanya ewal. Berarti apa definisi syufa'ah? Hak seseorang untuk mengambil bagian saudaranya. Bi'iwadin, dengan iwad. Taib. Itu namanya hakus syufa'ah. Dan Nabi memutuskan begitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keributan. Kalau memang kamu punya harta, bayar saja. Selesai. Berarti mobil ini punya kamu seutuhnya. Berlaku atau tidak berlaku syufa'ah pada mobil, berlaku. Mobil bukan akarat. Karena bisa berpindah tempat. Akarat kan gak bisa pindah-pindah. Kalau mobil bisa berpindah-pindah. Tetapi gak bisa dibagi. Gak bisa dibagi dua. Baik, kalau bukan mobil, urunan beli kue, pizza, masya Allah, ya. Karena harganya mahal, thalibul ilm gak mampu, akhirnya urunan, kamu 50 ribu, sih 50 ribu, harganya 100 ribu, baik. Bagaimana ketika kamu yang besar, saya yang kecil dan sebagainya, ya potong saja. Apa susahnya? Kalau perlu pakai penggaris di senti, mana yang ukurannya biar pas, persis. Atau lebih adil lagi, kamu yang memotongnya, kamu yang memilihnya. Orang yang kedua memilih, orang yang pertama yang memotongnya. Kalau dia yang memotong, dia yang milih, akan potong yang lebih besar, kemudian dia akan ambil yang besar, kan begitu. Kamu potong yang adil, nanti saya yang akan milih. Jadi karena teman yang akan milih, dia akan berusaha untuk pas banget. Selesai. Hal qada bis syuf'ah? Tidak, karena bisa dibagi. Karena ini yuqsam. Berarti aqarat. Yuqsam la yuqsam, la yuqsam. Kecuali kalau sudah ada batas-batasnya, sudah ada jalan-jalannya. Mengapa tidak cukup dengan batas-batas saja? Dengan hudud saja? Gak bisa. Kalau kamu punya jalannya begini, air tanahnya, ini jalan raya, masya Allah. Di jalan besar, jalan nomor satu di kotanya. Kemudian dibagi. Ya, ini punya kamu, ini punya saya, ini punya kamu. Susah. Pertama, dia gak punya jalan. Bagaimana mau keluarnya? Ini udah rumah orang. Ini udah rumah orang. Ini udah rumah orang. Ini udah rumah orang. Bagaimana? Gak ada jalannya. Baik. Kedua, depan ini bisa usaha, toko, bisa usaha macam-macam, belakang. Gak bisa. Berarti beda nilainya. Tapi potongnya begini aja. Rumahnya tipis. Gak bisa. Qada bisyufa'ah. Qada bimana? Bisyufa'ah. Apalagi sudah ada bangunannya. Sudah ada rumahnya. Ya, lebih-lebih lagi susah untuk dibagi. Maka qada bimana? Bisyufa'ah. Al-ma'na al-ijmali. Hadihi syari'ah. Al-hakimah. Ja'at li'ihqaqil haqqi wal-adli wa daf'i syarri wal-dharri wal-dhurri. ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة. Syariat yang hikmah ini datang untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menolak madarat-madarat, menolak kejelekan-kejelekan, dan walaha an-nazm au nazm maknanya nizam, jam'u nizam. Nizam itu adalah aturan-aturan. Walaha ay li hadhihi syariah nizam. Syariat ini memiliki aturan-aturan yang mustaqimah, yang lurus. Walah kamil adilah, hukum-hukum yang adil. Wal ghayatil hamidah, dan tujuan-tujuan yang terpuji. Wal maqasidis syarifah, dan tujuan-tujuan yang mulia. Fatasarrufatiha hasbal maslahah, maka semua perlakuan-perlakuan syariat itu mengikuti maslahat, mengikuti apa yang baik. Wa wifqal hikmati wassadad, mencocoki hikmah dan mencocoki kelurusan. Wa li hadza fa innahu lamma kanat asy-syarikah fil 'aqarat, oleh karena itu ketika ada persekutuan, persekutuan yakni kerja urunan, ada orang yang berserikat syarikah fil 'aqarat, ala qauli Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau memang Hambali. Ala qauli Imam Ahmad, kalau ala qauli jumhur kamu sebutkan fa innahu lamma kanat asy-syarikah fil 'aqarat wa ghairiha ma lam yuqsam, begitu ya, fil 'aqarat atau yang lainnya yang tidak bisa dibagi walaupun bukan 'aqarat, selama itu tidak bisa dibagi maka terkena hukum syufah. Yaktur dararuha, sering terjadi mudarat, karena milik bersama, yang satu enggak ngurus, yang satu ngurus, lama-lama tersinggung, masa saya terus yang harus menjaganya, masa saya terus yang harus membersihkannya, ini kan rumah kita bersama, kenapa kamu enggak mau bersihkan, dan seterusnya dan seterusnya, sering terjadi pertikaian. Wa yantaddu syararuha, dan juga berpanjang menjulur segala macam kejelekan-kejelekannya, atau bisa bermakna syarar, percikan-percikan apinya. Wa tasyiqqul qisma fiha, dan sulit untuk dibagi, susah untuk dibagi, karena bendanya kalau dibagi rusak, seperti mobil kalau dipotong dua hancur. Baik. Oleh karena itu, asbat asy-syari' al-hakim asy-syaf'ah lis-syari', maka syariat ini yang mulia ini membolehkan syuf'ah lis-syari' bagi salah satu sekutu-sekutu tersebut, salah satu yang ikut urunan. Kalau dia mampu untuk membayar gantinya, maka bayari saja, supaya menjadi satu kepemilikan. Bima'na annahu idza ba'a ahad asy-syarikaini nasibahu min al-'aqar al-mushtarak bainahuma fal asy-syarik alladhi lam yabi' akhadha an-nasib min al-mushtari bimithli tamanihi daf'an li dararihi bisyirakah. Maknanya, kalau salah satu dari sekutu-sekutu itu menjual bagiannya, menjual nasibnya dari aqar wa ghairiha fi ma lam yuqsam al-mushtarak bainahuma, yang merupakan milik bersama, maka li syarikin ladzi lam yabi', maka bagi sekutu yang tidak mau menjualnya boleh menerima bagian tadi dari yang menjual bimitsli samanihi, dengan sesuai harganya, dengan sesuai harganya, daf'an li dararihi bisyirakah, untuk menghindari kejelekan-kejelekan karena milik bersama. Hadzal haq, ini yang hak, sabitun lisyarik, jadi sabit, ditetapkan hukumnya bagi sekutu-sekutu yang memiliki bersama harta yang tidak bisa dibagi. Malam yakunil aqar al-mushtarak qad qusima, selama aqar tadi belum dibagi. Nah, ini baru mengarah kepada aqarat dalam bentuk tanah-tanah. Sebab tanah memang tidak bisa dibagi, tapi bisa dikasih garis. Ini tanah, bentuknya tidak rapi, bisa dikasih garis. Ini punya kamu, ini punya saya. Atau dibagi empat, ini punya kamu, ini punya saya. Nah, tapi ada permasalahan lain. Kalau tanah, permasalahan apa? Jalan. Kalau dia di sini gunung, di sini rumah orang, di sini rumah orang, bagaimana dia punya jalan? Susah. Berarti harus surifatit turuq, harus surifat aturuku, harus dijelaskan. Sudah gini saja, ini telah saya, tapi saya kosongkan sekian untuk jalan masuk kamu. Ah, yang ini juga demikian, saya kosongkan sekian seukuran mobil untuk masuk kamu. Selesai. Baik. Berarti apa syaratnya? Garis-garis dan jalan-jalan. Sudah ditentukan garis-garisnya dan sudah ditentukan jalan-jalannya, maka tidak lagi syufa'ah. Tidak lagi perlu syufa'ah. Malam yakunil aqar al-mushtarak qad qussima. Selama harta tadi belum dibagi, wa urifat hududuhu, belum diketahui batas-batasnya, wa surifati turuquhu, dan belum dibikin jalan-jalannya. Selama belum dibikin jalan-jalannya, selama belum dibikin garis-garisnya. Kalau sudah, maka selesai. Tidak perlu lagi syafa'ah. Amma ma'rifatul hudud wa tamyizuha bainan nasibaini. Adapun mengenali batas-batas tadi untuk membedakan antara dua bagian, bagian si fulan dan bagian si allan, wa ba'da tasrifi syawari'iha, kalau setelah dibikin jalan-jalannya, wa tashqiqiha, fala syuf'ah, maka tidak boleh lagi syuf'ah. Li zawali darari syirakah wal ikhtilaf, karena hilangnya darar, madarat, persekutuan tadi, dan sudah hilangnya ketercampuran. Ikhtilaf adalah bercampurnya tadi tidak jelas. Alhamdulillah dengan jalan-jalan jadi jelas. Al-sabata min ajli istiqaq an-niza' al-mabi' min al-mushtari. Yang menyebabkan karena itu hilangnya pertikaian. Tidak perlu lagi seorang mengambil hak orang lain dengan pengganti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.